الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Al-Qawaid Al-Muthla di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas bahwa ma'iyatullah, yakni kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kemudian menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-Nya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Fatwa Al-Hamawiyah, kata beliau, wajima'ul amri fi dhalika anna al-kitab wa sunnah yahsul minhuma kamal al-huda wa nur liman tadabbara kitab Allah wa sunnata nabiyhi wa qasada ittiba' al-haq wa arada an tahrifil kalimi an mawadihi wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi. Kata beliau, mengumpulkan perkara tersebut, bahwa Al-Quran dan sunnah didapatkan dari keduanya kesempurnaan petunjuk dan cahaya bagi siapa yang mentadabburi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berniat ikhlas untuk mengikuti kebenaran dan dia berpaling dari segala bentuk penyelewengan ucapan dari tempatnya serta berpaling dari segala bentuk ilhad dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Wala yahsabul hasibu anna shay'an min dhalika yunakidu ba'duhu ba'dan al-batah. Maka seseorang tidak akan dia menganggap bahwa ada sesuatu yang saling bertentangan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mithlu ay yakulul qail ma fil kitabi wa sunnah min anna allaha fawqul arsh yukhalifu al-zahiru min qawlihi wa huwa ma'akum. Seperti seseorang mengatakan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas arsy-Nya, ini menyelisihi zahir dari firman Allah wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Ya. Sehingga tidak ada pertentangan. Ya. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat atau ayat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah itu tidak pasti tidak ya ada pertentangan di antara keduanya ya, sehingga tidak benar orang yang menganggap bahwa dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas arsy-Nya ini menyelisihi ya, dalil-dalil yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya. Ya. Jadi tidak mungkin ada kontradiksi antara keduanya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahdukum ila shalah fa innallaha qibala wajhih." Apabila kalian berdiri untuk menegakkan salat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan wajahnya. Wa nahu dzalika fa inna hadza ghalat, ya, maka prasangka bahwa ada tanakut, ada kontradiksi di antara dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalil yang menunjukkan kebersamaan Allah, ya, itu merupakan sebuah kesalahan. Fa inna hadza ghalat, ya, itu merupakan sebuah kesalahan, ya. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ مَعْنَا حَكِيقَةً وَهُوَ فَوْقَ الْأَرْشِ حَكِيقَةً. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita secara hakikah dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya juga secara hakikah. Ya, secara hakikat Allah Subhanahu wa taala bersama kita dan secara hakikat juga Allah itu berada di atas arsy-Nya. كَمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'ash ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sebagaimana yang digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala Di antara keduanya, yakni sifat kebersamaan Allah disebutkan secara beriringan dengan ketinggian Allah di atas arsnya dalam satu ayat. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah tinggi di atas arsnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari atas langit dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, jadi tidak mungkin ada tanakut, apalagi ini dalam satu ayat. Dalam satu ayat secara beriringan disebutkan Allah di atas arsnya dan Allah bersama dengan makhluknya. Ya, semakin semakin tidak mungkin terjadi tanakut atau kontradiksi, apalagi kedua hal ini, kedua perkara ini disebut beriringan. Jadi harusnya apa? Selaras dia. Tidak mungkin tanakut, tidak mungkin kontradiksi. Ya, jadi ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya ini tidak mungkin bertentangan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama makhluknya. Fa akhbaru annahu fawqal arsy ya'lamu kulla syai' wa huwa ma'ana aina ma kunna, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil awal, wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi bersamaan dengan itu Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu Allah bersama kita dimanapun kita berada. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Aw'al. Hadis Aw'al itu adalah hadis tentang malaikat-malaikat Aw'al. Hadisnya panjang dan dipersisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Adapun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mendhaifkannya dalam Ad-Dhaifah. Ya. Hanya saja ini dibawakan oleh beliau karena ucapan ini mengumpulkan antara ketinggian Allah Subhanahu wa Taala di atas arsy-Nya dengan keadaan Allah yang mengetahui keadaan makhluknya. Disebutkan dalam hadis tersebut, terlepas dari sahih dan dhaifnya, wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy-Nya dalam keadaan Allah mengetahui, ya, apa yang sedang kalian kerjakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan kalian. Hadis ini mengumpulkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebersamaan Allah. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi di atas arsy-Nya, Allah mengetahui gerak-gerik hamba-Nya. Ya, ini menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna tafsir al-ma'iyyata bi zahiriha 'ala al-haqiqati al-la'iqah billahi ta'ala la yunakidu ma thabata min ulubillahi ta'ala bi dzatihi 'ala arsyih. Kata beliau, ketahuilah bahwa tafsir ma'iyyah sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan hakikat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah bertentangan sama sekali dengan dalil-dalil yang telah pasti yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat-Nya di atas arsy-Nya. Ya. Ini diulang-ulang oleh beliau rahimahullahu taala, bahwa ketika kita menafsirkan ma'iyah sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan hakikat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ini tidak bertentangan sama sekali dengan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang masalah ini cukup krusial. Ya, kita kalau kita tidak jelaskan dengan baik, maka bisa muncul persepsi-persepsi yang keliru. Ya, persepsi yang pertama bahwa Ahlussunnah melakukan takwil. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka ma'iyah itu melazimkan percampuran. Ya, sehingga mereka mengatakan Ahlussunnah melakukan takwil untuk menghindari hal yang demikian, padahal kita tidak melakukan takwil. Atau persepsi-persepsi yang kedua, ya, bisa jadi ketika kita tidak menggabungkan dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas arsy-Nya dengan ma'iyatullah, orang bisa punya persepsi bahwa, ya, Allah itu bersama kita, bukan di atas arsy-Nya. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan Allah di atas arsnya, maka kebersamaan Allah dinafikan. Maka kita katakan di sini, kata beliau, anna tafsira al-ma'iyah bidhahiriha ala al-haqiqa la'iqa billahi ta'ala la yunaqidu ma thabata min ulubillahi ta'ala bidhatihi ala arsyih. Ketahuilah bahwa tafsir ma'iyah sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan hakikat layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ini tidaklah bertentangan sama sekali dengan dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya di atas arsy-Nya. Wa dzalika min wujuhi tsalatsah. Yang demikian itu ditunjukkan dari tiga sisi. Al-awwalu anna Allah taala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihi al-mubayyan wal munazzah an at-tanaqud wa ma jama'a Allahu bainahuma fi kitabihi fala tanaqud bainahuma. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan di antara dua sifat ini, yaitu sifat ulu dan sifat ma'iyah, li nafsihi bagi dirinya, fi kitabihil mubayyan al munazzah anit tanaqud, di dalam kitabnya yang sudah jelas dan sudah dibersihkan dari segala bentuk kontradiksi. Ya, jadi Allah menyebutkan dua-dua sifat ini. Dan tidak ada tanaqud dalam Al-Qur'an. Demikianlah kita mengimani Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, maka akan terdapat kontradiksi yang banyak. Tapi dalam Al-Qur'an tidak ada kontradiksi sama sekali. Dan kedua sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan digandengkan dalam satu ayat. Sehingga apa? Wa ma jama'a Allahu bainahuma fi kitabihi fala tanaqud bainahuma. Apa yang telah digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dalam Al-Qur'an, maka tidak ada kontradiksi sama sekali. Ini harus kita imani, tidak ada tanaqud, tidak ada kontradiksi sama sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketinggian Allah ya ini tidaklah bertentangan dengan sifat ma'iyatullah, dengan sifat ma'iyatullah. Taib. Kata beliau, wa kullu syai'in fil Qur'an tadhunnu fihi tanaqud fima yabdu laka fatabaddarhu hatta yatabayyana laka. Kata beliau, segala sesuatu dalam Al-Qur'an yang kau kira terdapat kontradiksi di dalamnya, ya, maka hendaknya engkau mentadabburi sampai terang, ya, sampai jelas bagimu. Jadi segala sesuatu yang kira-kira ya ada tanakut, ada kontradiksi, maka hendaknya engkau pikirkan lagi dengan lebih mendalam. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an kalau memang Al-Qur'an itu berasal dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan mendapatkan perbedaan ya atau perselisihan yang banyak di dalamnya. Terdapat kontradiksi yang banyak di dalamnya. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu ditadabburi, maka niscaya ya akan hilanglah ya apa yang kita pahami sebagai kontradiksi tadi. Paham tak? Ya, kalau misalnya kita mentadabburi Al-Qur'an, maka niscaya akan hilanglah ya kerancuan atau kontradiksi yang kita kira ada dalam Al-Qur'an tadi. Tinggal permasalahannya mau mentadabburi atau tidak. Kalau ditadabburi, maka perbedaan atau kontradiksi tersebut akan hilang. Fa illam yatabayyan laka fa 'alaika bi tariqi rasikhin fil ilm alladziina yaquluna aamanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kalau tidak jelas juga bagimu, ya setelah dia mencoba mentadabburi, tapi kemudian tidak jelas juga, maka hendaknya dia menempuh metodologi orang-orang yang mendalam ilmunya. Bitariqi rasikhin fil ilm. Hendaknya dia menempuh jalan orang-orang yang rasih dalam ilmunya. di mana mereka mengatakan dalam ayat-ayat yang apa yang dikira kontradiksi tadi, mereka mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman kepada ayat-ayat tersebut, semuanya berasal dari Rabb kami. Jadi tidak apa tidak boleh terpikirkan bagi kita bahwa ini kontradiksi. Ya, kalau memang kita tidak menemukan jawabannya, maka tetap kita beriman dari kepada ayat tersebut, aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepadanya, segalanya berasal dari Rabb kami. Kemudian apa? Wakilil amri ila manzilihi alladhi ya'lamuhu. Kemudian serahkanlah perkara pada tempatnya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini metode rasikhin fil ilm. Kita beriman bahwa itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Kembalikan maknanya kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam annal qusura fi ilmik au fi fahmik. Maka sadarilah bahwa ketidakmampuan itu ya berasal dari ilmumu dan pemahamanmu. Ya, ilmu kita itu sangat terbatas. Pemahaman kita sangat terbatas. Ya, harus sadar kita bahwa kita ketika memang tidak bisa memahaminya, ini merupakan ini menunjukkan keterbatasan ilmu dan pemahaman kita. Adapun Al-Qur'annya wa annal Qur'an la tanaqud fi. Adapun Al-Qur'an maka tidak ada kontradiksi sama sekali. Paham enggak, Mas? Kita ulangi lagi ya, bagaimana metodenya? Ya, ketika ada menemukan ayat yang sifatnya kontradiksi, maka yang pertama kita beriman kepada ayat tersebut bahwa ayat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita memang tidak bisa memahami kontradiksi tersebut, serahkan ya perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih paham. Ya. Jadi kita tidak bisa memahaminya itu bukan karena memang ayatnya itu tanakut, tapi karena terbatasnya pemahaman kita, terbatasnya akal kita. Adapun ayat Al-Qur'an la tanaqud fihi, tidak ada kontradiksi sama sekali di dalamnya. Wa ila hadzal wajh asyara Syekhul Islam fi qawlihi fi ma sabaq kama jama Allahu bainahuma. Dan terhadap metode inilah ya, metode inilah yang disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada ucapan beliau ya, kama jama Allahu bainahuma. Tadi sudah kita sebutkan di halaman sebelumnya. Ya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa ayat-ayat itu tidak ada yang tanakut. Ya, apalagi disebutkan dalam satu ayat. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tinggi di atas arsy-Nya, Allah menyebutkan tentang ma'iyah. Maka ingat ya, antar ayat saja tidak ada tanakut, apalagi ini berada dalam satu ayat. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Wa kadzalika Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kama fi Mukhtasar As-Sawa'iq Ibnu Al-Mausiri. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Mukhtasar As-Sawa'iq karya Al-Mausiri, karena Ibnu Al-Mausiri fi siyaqi kalamihi 'ala al-mithal at-tasi' mimma qila innahu majaz. Ketika beliau menjelaskan permasalahan yang ke-9 ya, apabila dikatakan bahwa itu adalah majas, maka beliau mengatakan waqad akhbarallahu annahu ma'a khalqihi ma'a qawnihi mustawiyan 'ala arsyih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan bahwa Allah itu bersama dengan makhluk-makhluknya. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mustawiyan 'ala arsyih. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Fa qarana bainal amrayn, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan antara kedua perkara tersebut. Kama qala ta'ala wa dzakara ayata suratil Hadid. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Hadid. Walladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dalam ayat ini yang sudah berulang kali kita baca, Allah gandengkan ya ketinggian Allah di atas arsy-Nya dengan kebersamaan Allah dengan makhluk-Nya. ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah bersama makhluk-Nya, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qarana bainal amrayn. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di antara dua perkara ini. Tsumma qala fa akhbara annahu khalaqa samawati wal ard wa annahu istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa annahu ma'a khalqihi yubsiru a'malahum min fawqi 'arsyhi. Ya, kemudian Allah mengkhabarkan bahwa Allah bersama dengan makhluk-makhluk-Nya, di mana Allah memperhatikan amalan-amalan mereka. Ya, min fawqi arsyih, dari atas arsy-Nya. Kama fi haditsil awal, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis awal. Wallahu fawqal arsy yara ma antum alaihi fa'uluhu la yunaqidu ma'iyyah. Hadisnya sampai di sini ya. Ma antum alaihi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dan Allah melihat apa yang kalian lakukan. Fa'uluhu la yunaqidu ma'iyyatah. Maka ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertentangan dengan kebersamaan Allah. Wa ma'iyyatuhu la tubtilu uluwah. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah membatalkan ketinggiannya. Bal kilahuma haqqun. Bahkan keduanya adalah kebenaran. Allah bersama kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Paham jadinya? Tidak ada tanakut sama sekali. Qala al-wajhu tsani anna al-haqiqata ma'na al-ma'iyyah la yunaqidul ulu. Bahwa hakikat makna ma'iyyah tidaklah bertentangan dengan makna ketinggian. Fal ijtima'u bainahuma mungkin fi haqqil makhluq. Maka berkumpulnya dua sifat ini, sifat ulu dan sifat ma'iyah, itu mungkin ya diterapkan pada makhluk. Ya, mumkinu fi haqqil makhluk, mungkin diterapkan pada makhluk. Artinya ada makhluk yang dia bersama kita dalam keadaan dia tinggi. Misalnya ketika seseorang mengatakan wan najmu ma'ana, bintang itu bersama kita. Ya, bintang di mana? Tinggi di atas langit ya. Ya, tinggi di atas langit. Tapi kita katakan bintang bersama kita. Matahari bersama kita, bulan bersama kita. Ya. Sehingga ketinggian sesuatu dan jauhnya jarak antara kita dengan sesuatu tersebut tetap bisa ya dikatakan bahwa sesuatu tersebut bersama kita. Ya. Fal istima'u bainahu wa mungkin fi haqqil makhluq. Maka berkumpulnya ma'iyah dan juga ketinggian sesuatu itu mungkin ya mungkin diterapkan pada makhluk. Fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Karena dikatakan dalam bahasa Arab ya kami berjalan wal qamaru ma'ana dan bulan itu bersama kami. Wala ya'idu dzalika tanaqudan wala yafhamu minhu ahadun annal qamara nazala fil ard. Maka kata beliau, ya, ucapan ini tidaklah memiliki kontradiksi. Dan tidak ada satu orang pun yang memahami ketika kita katakan kami berjalan dan bulan bersama kami, tidak ada satu pun yang memahami bahwa bulan itu turun ke bumi. Ya? Ketika orang mengatakan kami berjalan dan bulan bersama kami, enggak ada satupun orang yang memahami bahwa apa bahwa bulan itu harus bersama dia bergandengan dengan orang yang berjalan tadi. Iya enggak? Ya. Jujur saja sekarang, ada enggak yang memahami kalau kita katakan kami melakukan perjalanan dan bulan bersama kami, ada enggak yang memahami bahwa bulan itu bergandengan dengan dia ketika jalan? Ya, ya enggak bisa, bulan gede gimana bergandengan? Enggak bisa. Kalau bulan turun ke bumi ya kacau. Ya enggak ada orang yang memahami bahwa kebersamaan bulan dengan kita itu melazimkan dia harus bergandengan bersama-sama. فَإِذَا كَانَ هَذَا مُمْكِنًا فِي حَقِّ الْمَحْلُوقِ فَفِي حَقِّ الْخَالِقِ الْمُحِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ مَعَ عُلُوِّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى. Ya. Maka kata beliau, kalau ini dalam kehidupan makhluk saja itu mungkin terjadi, kita bisa mengatakan bulan bersama kita dalam keadaan bulan itu tidak harus bercampur bersama kita, maka untuk Allah Subhanahu wa taala lebih mungkin lagi terjadi. Ya, kalau itu bisa terjadi pada makhluk, maka untuk Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi. Wa dzalika li anna haqiqatal ma'iyah la talzimu al-istima' fil makan. Yang demikian itu kenapa? Karena haqiqatul ma'iyah, hakikat kebersamaan itu tidaklah melazimkan, tidaklah memberikan konsekuensi berkumpulnya sesuatu ya di satu tempat. Enggak ada konsekuensi sama sekali bahwa kebersamaan itu harus mengumpulkan keduanya di dalam satu tempat. Wa ila hadzal wajh asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Fatawa al-Hamawiyah. Oleh karena itulah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Fatwa al-Hamawiyah, beliau mengatakan wa dzalika anna kalimata ma'a fil lughah idza utliqat fa laisa dhahiruha fil lughah illa muqaranatul mutlaqah min ghairi wujubi mumasatin aw muhadatin an yamin aw shimal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang demikian itu karena kalimat ma'ah, bersama, di dalam bahasa Arab, apabila dimutlakkan, ya, tidak dikaitkan dengan sesuatu, maka maknanya adalah al-muqoronah al-mutlaqah. Ya, pengiringan secara mutlak. Min ghairi wujubi mumasah, tanpa mewajibkan adanya persentuhan. Al-muhadah, atau berkumpulnya dia dengan sesuatu tersebut. Ya. Jadi kata ma'a dalam bahasa Arab secara mutlak ya artinya adalah beriringan, ya, pengiringan. Tanpa harus bersentuhan atau berkumpul di satu tempat. Fa idza quyidat bi ma'na min al ma'ani dallat 'ala al muqaranah fi dzalika al ma'na. Kalau dia kemudian dikaitkan dengan sesuatu, maka tetap dia menunjukkan ma'iyah. Tetap menunjukkan ma'iyah walaupun mungkin berbeda. Ya, akan tetapi kalau dia dimutlakkan, ma'iyah itu dimutlakkan, tetap dia tidak melazimkan atau mewajibkan adanya apa pergandengan atau saling bersentuhan. Fa'innahu yuqal mazilna nasiru wal qamar ma'ana awil najmu aw wa najmu ma'ana. Ya. Karena dikatakan kami berjalan dan bulan itu bersama kami atau bintang itu bersama kami. Wa yuqal hadzal mata ma'i limujama'atihi laka wa in kana fawqa ra'sik. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa bulan itu bersama kami. Ya. Bintang itu bersama kami padahal mereka keduanya jauh dari kita. Dan bisa juga kita katakan al-mata umai, barangku ini bersamaku. Ya, karena memang dia berada di atas kepalamu. Fallahu ma'a khalqihi haqiqatan, dan Allah Subhanahu wa taala ya bersama dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya secara hakikah, wa huwa farqu arsyhi haqiqatan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya secara hakikah. Ya, jadi makna ma'iyah sekali lagi tidak melazimkan sesuatu itu harus bersentuhan. Ya, bulan bersama kita. Bulan tidak bersentuhan dengan kita, tidak bercampur dengan kita. Bintang bersama kita. Ya, tidak melazimkan bahwa bintang itu bersentuhan dengan kita. Wa shadaqa rahimahullah taala fa inna man kana 'aliman bika muttali'an 'alaika muhaiminan 'alaik. Ya, yasma ma taqul wa yara ma taf'al. Wa yudabbiru jami'a umurik wa huwa ma'aka haqiqatan. Maka telah benar apa yang beliau ucapkan. Karena sesungguhnya seseorang yang mengetahui tentang keadaan dirimu, ya, dia tahu tentang detail keadaan dirimu. Dia mendengar apa yang kau katakan, melihat apa yang kau lakukan, kemudian mengatur segala urusanmu, fahuwa ma'aka haqiqatan, maka sesungguhnya orang tersebut telah bersama denganmu secara haqiqah. Ya. Wa in kana fawqa arsyhi haqiqatan, walaupun dia berada di atas arsnya secara haqiqah. Li'annal ma'iyah la tastalzimu ijtima' fil makan, karena ma'iyah tidaklah selantiasa memberikan konsekuensi ya berkumpulnya seseorang di satu tempat. Berkumpulnya dia di satu tempat. Sebenarnya mudah ya, simpel. Kita saja dalam bahasa Indonesia saja, apa yang dikatakan oleh pendengar, oleh apa namanya, penyiar radio misalnya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di gelombang yang sama. Ya. Apakah penyiar radionya bersama kita? Ada di hadapan kita? Tidak. Ya, tapi dikatakan, pemirsa, kami bersama Anda. Anda masih bersama kami. Anda masih bersama kami di gelombang yang sama. Lihat. Ya, menunjukkan bahwa apa? Kebersamaan tidak melazimkan seseorang itu harus berkumpul di satu tempat. Dan apabila ini mungkin terjadi pada makhluk, maka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mungkin lagi. Al-wajh tsalits, kemudian sisi yang ketiga, sisi yang terakhir, annahu law furida imtina'u ijtima' al-ma'iyah wal ulu fi haqqil makhluq lam yalzam ay yakuna dhalika mumtani'an fi haqqil khaliq alladhi jama'a li nafsihi bainahuma. Kalau memang di antara makhluk itu tidak mungkin menggabungkan antara ketinggian dan sifat ma'iyah, maka kita katakan ini sifat bagi Allah. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan antara keduanya, yakni antara ma'iyah dan uluwillah. Li'anna Allah taala la yumatsiluhu syai'un min makhluqatihi. Kama qala taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kalau memang ma'iyah itu tidak bisa dikumpulkan dengan ulu, dengan sifat ulu pada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin baginya. Allah bisa mengumpulkan sifat ulu dan sifat ma'iyah. Tapi ingat, ini pun kalau benar-benar tidak bisa dikumpulkan. Tapi tadi sudah kita sebutkan, di makhluk saja bisa dikumpulkan antara ketinggian sesuatu dengan apa? Dengan sifat ma'iyah, maka apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadzal wajh asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidah Al-Wasithiyah. Qala wa ma dzukira fil kitabi was sunnah min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluhi wa fawqih. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah ya, yang menunjukkan kedekatan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ini sama sekali tidak menafikan apa yang telah disebutkan berupa ketinggian Allah Subhanahu wa taala di ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah bahwa Allah itu dekat dan bersama makhluknya, ini tidaklah kemudian menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu subhanah laisa kamitsli syai' fi jami'i nu'utihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. Wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dalam kedekatannya dan maha dekat dalam ketinggiannya. Allah Maha Tinggi dengan kedekatannya dan Maha Dekat dalam ketinggiannya. Ya, sehingga kalau toh ya kita menafikan sifat ma'iyah dan sifat ulu tidak bisa dikumpulkan, maka ingat ketidakmampuan untuk mengumpulkan perkara tersebut ya hanya bagi makhluk. Adapun bagi Allah, laisa kamitsli syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian terbantahlah apa yang menjadi argumen mereka bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan ma'iyatullah. Baik, nakifilah huna, fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang pembagian manusia di dalam menanggapi sifat ma'iyatullah. نقف إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته